Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Mirsa Khair TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalani ibadah siam Ramadan kita sampai dengan hari ke-8 ini. Kita bermohon dan berdoa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga siam yang telah kita tunaikan sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk segala ibadah yang kita tunaikan di dalamnya, baik itu salat di malam harinya, bacaan-bacaan Quran kita, juga amalan-amalan lain yang insyaallah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kami akan kembali berbagi dan mengingatkan tentang syiar Ramadan yang telah kita sampaikan berkali-kali bahkan sebelum sampai di bulan Ramadan. Kita ingin hidupkan Ramadan tahun ini menjadi alumni Ramadan, khususnya yang insya Allah sebagai ahli Al-Quran. Dalam pertemuan yang lalu, kalau anda masih ingat, di malam-malam beberapa hari yang lalu telah kita berbagi tentang bagaimana kita memaksimalkan hafalan Quran kita sehingga insya Allah di bulan Ramadan ini ada juz-juz dalam Al-Quran yang bisa kita hasilkan. Saya ingin bertanya sebelum memulai, sampai hari ke-8 ini kiranya sudah berapa juz bisa kita hasilkan dan sepanjang apa sudah kita praktekkan. Bila pertemuan lalu kita sudah bahas tentang bagaimana cara meningkatkan kekuatan hafalan kita dan menambah kuantitas hafalan, sehari bisa 1 juz atau 2 hari 1 juz dengan meningkatkan kualitas bacaan dan juga kualitas hafalan, maka hari ini kita akan berbagi secara singkat tentang bagaimana cara kita menguatkan hafalan dimaksud dengan menggunakan jenis-jenis angka atau juga jenis mushaf yang bisa kita bawa dalam aktivitas harian kita. Pertama, saya ingin coba berbagi tentang mushaf yang sekiranya bisa kita gunakan untuk menguatkan hafalan kita. Dalam hal ini, pertama, jika anda ingin menghafal, saya ingatkan sekali lagi, anda mesti gunakan 1 mushaf saja. Ingat, 1 jenis mushaf, jangan sampai berpindah-pindah, sehingga keadaan mushaf itu tidak memengaruhi anda dan membuat, mohon maaf, otak kita berpikir lebih sebelum kita fokus pada hafalan yang dimaksudkan. Saya ambil contoh, misalnya kita ingin berfokus pada 1 mushaf yang kita gunakan, bila ada terjemahan yang digunakan itu lebih baik sehingga bisa memberikan pemaknaan kepada kita dan pemahaman akan ayat-ayat yang kita baca. Umumnya saat anda membaca kemudian lafaz ayatnya, kemudian anda mencoba melihat terjemahannya, maka sebagian dari makna itu secara umum akan hadir di benak kita dan akan membantu kemudian ingatan kita untuk lebih fokus pada apa yang akan kita hafalkan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah, jika anda misal fokus pada mushaf, 1 mushaf yang telah selesai anda gunakan, dalam 1 juz misalnya, setelah anda hafalkan, malam anda baca, masih ingat 3 kali paling minimal, kemudian esok harinya, dari mulai ba'da subuh, jam 9 dan ba'da asar mulai anda kemudian hafalkan. Nah, juz yang telah anda hafalkan, anda boleh kemudian gunakan mushaf lebih kecil ukuran, misal, daripada yang seperti ini, untuk menguji hafalan anda. Sepanjang ingat betul, mushaf yang dimaksudkan sama susunan dengan mushaf hafalan yang telah anda hafalkan. Misal, kalau saya gunakan 1 mushaf, pengertian 1 mushaf dalam arti 1 mushaf dengan pola yang sama, dengan susunan yang sama. Misal kalau di sini Al-Baqarah dimulai dari ayat 1 sampai dengan 5, 6 sampai dengan 16, misal 17 sampai 24, 25 sampai dengan 29-nya. Maka anda misal ambil mushaf yang lain dengan pola yang sama, 1 mushaf yang sama, maksudnya sama jenis susunannya, lebih kecil ukurannya, yang sekiranya anda bisa bawa dengan mudah. Kalau ini barangkali anda agak kesulitan bawa ke setiap tempat, tapi kalau seperti ini misalnya anda bisa gunakan di masjid, atau bahkan anda bisa bawa misalnya saat pulang dari kantor, ya di busway, di kereta dan sebagainya, anda bisa keluarkan dengan mudah dan susunannya sama persis dengan mushaf yang digunakan pada mushaf yang lebih besar. Ya, misal anda bisa bawa ini, anda targetkan ada yang per 5 juz misalnya, ada yang ukuran 1 juz bahkan lebih kecil daripada ini. Sehingga ketika anda akan bawa, anda akan lebih fokus kepada juz-juz yang anda hafalkan. Ya, ada yang semisal ini misalnya lebih kecil lagi, ya, yang 1 juz. Nah, per juz ini bisa anda gunakan setelah anda hafalkan 1 juz selesai, anda bawa 1 juz itu sehingga fokus kita kepada juz yang telah kita hafalkan. Ya, bahkan mungkin anda bisa kantongi dalam keadaan tertentu dan anda keluarkan untuk anda buka lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi, dan seakan kita akan lebih bersemangat karena apa yang kita hadapi itu lebih kecil, lebih tipis, dan memberikan gambaran di benak kita bahwa apa yang akan kita kuasai itu lebih mudah untuk kita dapatkan. Lebih tipis ukurannya, lebih kecil, tapi dalamnya insya Allah ketika hadir di benak kita dengan isi yang sangat padat, dengan manfaat yang sangat luar biasa. Jadi pertama, ingat gunakan satu mushaf untuk menghafal jenis yang sama, dan nanti untuk murajaah boleh gunakan atau Anda bisa gunakan mushaf yang lebih kecil dengan pola yang sama, tidak berbeda, ya, tidak berbeda. Kemudian yang kedua, jika Anda sudah gunakan mushaf satu untuk proses hafalan, kemudian yang kedua untuk proses murajaah atau pengulangan, ya, ini untuk pengulangan. Cara kedua, dalam hal Anda berpraktik ini, saya rasa segala hal akan lebih mudah dan lebih nyaman untuk dilakukan jika kita melibatkan orang lain dan bersinergi dengan orang-orang sekitaran kita untuk menghidupkan hafalan. Maka, saya sarankan Anda untuk mencari teman atau berpartner saat Anda mempraktikkan hafalan-hafalan Anda. Ya, misal, Anda yang punya pekerjaan yang sama, di satu perusahaan yang sama, atau Anda ke kampus misalnya, ya, di tempat yang sama, belajar di waktu yang sama, atau bahkan Anda bisa hidupkan suasana di rumah misal dengan istri Anda, dengan anak-anak Anda. Target yang Anda sudah siapkan, ya, baik per juznya atau mungkin punya target yang sama, itu akan lebih ringan ketika Anda praktekkan hafalan itu dengan berpartner, mencari teman, dan berusaha mewujudkan hafalan yang dimaksudkan. Setelah Anda coba gunakan mushaf ini, kemudian dalam murojaah misalnya Anda gunakan ini, maka dalam mudzakarah Anda bisa praktekkan mengulang-ulang bersama teman yang dimaksudkan. Ya, Anda bisa gunakan ini dalam proses mudzakarah, proses mengingat-ingat. Ya, misal sambil ke kampus Anda jalan dengan teman berdua, kan? Masya Allah, kemudian Anda yang bacakan, dia yang nyimak, bisa semotor berdua, ya. Bisa Anda kemudian yang menunggangi motornya, dia kemudian yang Anda bonceng, Anda bacakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, teman Anda menyimak. Atau Anda fokus misalnya ya dalam ya kendaraan yang sedang Anda lalui, kemudian teman Anda baca, Anda menyimaknya. Seperti dulu pernah Syekh Sudais dengan Syekh Suraim melakukan itu berdua, dan luar biasanya kedua orang itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam persahabatan yang sangat luar biasa. Dua-duanya jadi imam besar di masjid yang sangat mulia, dan keduanya memulai saat mudanya dengan berpartner untuk menghafal Quran dalam aktivitasnya. Dan itu mulia, teman-teman. Ayo cari pahala di bulan Ramadan. Anda ke kantor bersama-sama Al-Quran, Anda ke kampus bersama Al-Quran, di rumah bersama Al-Quran, itu luar biasa. Dan terakhir, ini yang lebih banyak untuk menguatkan diri kita. Ini yang pernah saya coba, mungkin bisa bermanfaat untuk Anda, saya persilahkan, tidak juga tidak ada masalah. Tapi ini luar biasa saya pikir untuk menguatkan nilai hafalan kita, dan ini memudahkan kita saat kita membutuhkannya. Ya, Anda bisa hadirkan dari apa yang telah Anda hafalkan itu dalam bentuk misal angka-angka per juznya. Misal, kalau kita ambil juz pertama saja, Anda bisa tuliskan misalnya di atas ini, misal surah Al-Baqarah. Anda katakan juz pertama misalnya, dari mulai surah Al-Baqarah. Tentunya masuk juga Al-Fatihah, tapi tidak saya tuliskan di sini, karena memang Al-Fatihah insyaAllah sudah kita hafalkan dalam jiwa kita, melekat dalam keseharian. Jadi kalau kita masukkan di sini, saya cantumkan dulu Al-Baqarahnya. Misalnya 1, 2, kita tuliskan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya sampai dengan misalnya 141 ayat. Anda bisa buat begini, kartu pertama, juz pertama, ya, 1 sampai dengan 141. Anda yang telah menggunakan tadi mushaf untuk menghafal yang ini, kemudian ini untuk murajaah yang kecilnya. Nah, kalau sudah matang hafalan Anda, Anda ingin mengecek sejauh mana kekuatan hafalan Anda, Anda bisa menggunakan misalnya bentuk-bentuk penomoran seperti ini. Ya, dengan teman Anda, Anda pegang satu, dia pegang satunya lagi, dan Anda katakan misalnya 5, dia jawab ulaika ada hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Anda tunjuk misalnya 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Anda tunjuk lagi misalnya 6, innal ladzina kafaru, dan seterusnya. Ya, Anda tunjuk misalnya, dan seterusnya Anda bisa putar. Bahkan kalau Anda nanti turunkan juz 2-nya, sampai nanti kalau Anda sudah lancar misalnya, turunkan di sini Ali Imran-nya, Ali Imran. Ya, kemudian kesininya An-Nisa-nya. Masya Allah, dan seterusnya. Petunjuk misalnya empat di sini, ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ali Imran-nya apa? Min qablu hudal linnasi. An-nisa-nya apa? Wa atun nisa shadaqatihinna nihla. Dan seterusnya sampai ke bawah. Ini 24-nya apa? Misalnya in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Yang ini apa? Dzalika bi annahum qalu, ya. Dzalika bi annahum qalu anta masana an-nar ila yawmin ma'dudat. Yang ini apa? Al-muhsanatu minan nisa dan seterusnya ayat. Di Anda bisa turunkan sampai kemudian ke anasnya dengan ukuran-ukuran yang berbeda. Kalau sudah terpola seperti ini, diacak sudah kita bagus, diminta ini ada, diminta ini bisa dijabarkan, diminta ini bisa disampaikan, maka insya Allah saat Anda membutuhkan Al-Quran, dan pasti kita butuh Al-Quran dalam setiap aktivitas kita, apakah itu dia dibutuhkan secara tertulis, Anda membuat sebuah tulisan, kemudian mencari dalil untuk menguatkan tulisan itu, atau bahkan yang paling hebat, ketika ayat itu kita butuhkan dalam membimbing seluruh tubuh kita dalam beraktivitas menjalani kehidupan kita. Ya, Anda butuh tentang ayat mata, maka ketika Anda memandang, ayat mata hadir di mata Anda. Bahkan uniknya ketika Anda memandang, di benak Anda langsung muncul misalnya. Quran Surah ke-24 ayat 30. Ketika Anda akan bicara, turun ayatnya lewat lisan Anda. Quran Surah ke-49 ayat ke-11 misalnya. Sampai ketika Anda berjalan, Anda ingat Qur'annya. Ayatnya otomatis membimbing kaki Anda. Bahkan kemudian surahnya, ayatnya, nomornya muncul di benak Anda. Quran Surah ke-25, ayat 63, dan seterusnya. Dan itu indah. Ya, dan percayalah Anda kemudian dengan menggunakan Al-Quran. Masya Allah. Sayang, coba dong piringnya. Berapa? Alif, Lam, Mim, 1. Aku butuh pulpen. Berapa? Dalikal kita bula raiba fi. Itu sangat indah. Dan itu indah dalam kehidupan kita jika kita bawa kemudian untuk praktekkan hal-hal semacam ini. Sekiranya dalam hari ini kita masih hari yang ke-8, kita masih punya hari bentangan 20-21 hari ke depan untuk memaksimalkan apa yang telah kita cita-citakan. Saya ingin sampaikan sekali lagi pada Anda bahwa Ramadan memang tiap tahun Allah hadirkan pada kita. Tapi kita tidak bisa memastikan apakah setiap tahun kita akan hadir dalam Ramadan. Karena itu saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan hati-hati setiap orang yang bercita-cita dekat dengan Al-Qur'an, menjadi ahli Al-Qur'an, alumni Al-Qur'an dalam kehidupan dunianya. Anda lewat Ramadan sebagai alumni Al-Qur'an, Anda wafat jadi alumni Al-Qur'an, di alam kubur disebut alumni Al-Qur'an, dibangkitkan alumni Al-Qur'an dan masuk ke dalam surga sebagai ahli Al-Qur'an. Itu sangat luar biasa. Karena itu sekali lagi saya ingin mengajak kepada Anda, mari kita memulai. Saya berusaha yang terbaik untuk bisa bersama-sama kita bersinergi, kita saling mencintai karena Allah dan kita pun mencintai bangsa kita. Bangsa kita banyak muslimnya, paling banyak sedunia. Maka jika orang Islamnya semua baik-baik, bangsa kita pun akan terbantu menjadi baik. Kalimat ini sering saya sampaikan. Di Quran tidak pernah Anda temukan ajaran-ajaran kebencian. Di Quran tidak pernah Anda temukan ajaran-ajaran yang menyalahi nilai fitrah kehidupan manusia. Silakan Anda cek. Sekarang banyak orang korupsi, adakah di Quran tuntunan untuk korupsi? Tidak ada. Bahkan untuk sekedar berpikir yang buruk pun itu dilarang. Di kalau lisan kita baik, tangan kita baik, kaki kita baik, maka demi Allah saya pastikan semua orang yang berinteraksi dengan Quran pasti akan jadi orang baik. Maka mari kita bantu diri kita, mari kita bantu keluarga kita, mari kita bantu bangsa kita, dan sebagai barangkali usaha kecil, insya Allah mulai hari ini, saya sampaikan pada teman-teman semua, apa yang bisa membuat Anda lebih baik dekat dengan Al-Quran, mari kita bersama-sama bersinergi. Musab ini khusus insya Allah, kita akan tebarkan se-Indonesia, kita akan cetak untuk tahun ini ada 250 ribu, dan semoga Allah muliakan orang-orang yang terlibat, khususnya Syekh Abdullah Rajahi, yang telah mensupport penyebaran ini, se-Indonesia dan sebagian wilayah sudah kami kirimkan. Ya, kami berharap tidak ada alasan lagi Anda untuk mengelak bahwa kami tidak bisa baca Quran. Musabnya insya Allah, kami coba cetak dan kami juga langsung kirimkan ke daerah-daerah. Mudah-mudahan teman-teman yang bisa berkoordinasi bisa disampaikan kepada yang membutuhkannya. Kemudian buku ini juga insya Allah Muslim Zaman Now, mulai hari ini saya minta kepada teman-teman yang di Bandung yang menyimak tentang apa yang kami sampaikan saat ini, ya Quantum Akhir Publishing, saya minta kepada teman-teman tolong bagikan ini sebagai wakaf. Tolong mulai hari ini khusus untuk Ramadan sampai selesai, tolong jangan diperjualbelikan. Cukup Anda kemudian tuliskan ini sebagai wakaf bagi orang-orang yang ingin menjadi ahli Al-Quran. Ya, saya kira masih ada sekitar 8.000 stok yang ada. Silahkan langsung dibagikan. Teman-teman yang membutuhkan, tolong hubungi langsung kepada perwakilan kami di Quantum Akhir Publishing di Bandung. Mintakan kepada teman-teman untuk dibantu dan mudah-mudahan bisa dikirimkan di mana Anda berada. Termasuk barangkali silahkan cek buku kami yang Al-Majmu, Anda yang sedang belajar, menuntut ilmu, memperbanyak pengetahuan di bulan Ramadan. Ada lagi saya kira buku kami Al-Majmu, saya pun sampaikan pada teman-teman di Quantum Akhir Publishing. Tolong bebaskan itu, jadikan sebagai wakaf. dan sudah ada yang membeli itu semua, tolong disampaikan saja supaya semuanya mendapatkan kemudahan. Ya, dan itu barangkali yang bisa kami bagi dalam kesempatan siang hari ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya ingin tegaskan kepada teman-teman dimanapun bahwa mari kita isi Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Segala yang tidak penting kemudian kita tepikan, hal-hal yang tidak bermanfaat kemudian kita hilangkan dalam kehidupan karena kita berharap jadi pribadi yang lebih baik di Ramadan ini. Siapapun Anda, apapun profesinya, mari bergabung bersama kita menebarkan nilai-nilai kebaikan. Yang selanjutnya mohon izin saya menyampaikan bahwa di kisaran Ramadan ini kami hanya akan mengadakan ta'lim khusus pertama untuk di masa-masa i'tikaf, 10 hari terakhir, karena kita ada bimbingan khusus untuk memaksimalkan potensi menghafal Quran dan tersambung insya Allah dari Masjid Al-Ihsan, Pondok Timur Mas, Wilayah Kastia, itu yang pertama. Dan yang kedua, kami tidak punya jadwal dimanapun, kecuali hal-hal yang kami ingin sampaikan seperti ini, sehingga bisa memberikan motivasi-motivasi lebih. Jadi kalau Anda mendapatkan ada selebaran tentang jadwal, ataupun hal terkait dengan ta'lim di hari-hari Ramadan, saya kira penting dikonfirmasi kembali, karena sekali lagi kami tidak pernah mengajukan atau mengisi waktu-waktu ta'lim, karena sebelum Ramadan kita sampaikan kepada teman-teman di majlis ta'lim bahwa kita akan fokus kepada syiar Al-Quran, yang dengan itu mudah-mudahan diharapkan bisa memberikan dampak kebaikan bagi kita seluruhnya. Kami kira itu yang bisa disampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini. Mari kita coba, sehingga saat usai Ramadan, saya ingin berjumpa dengan Anda dan bertanya kepada Anda, berapa jumlah, misal di rumah Anda ada sepeda, berapa jumlah buku di tempat Anda, Anda usia berapa, Anda sudah menikah atau belum, anak Anda berapa, Anda tinggal di nomor berapa, pakaian Anda nomor berapa, dan saya mengharapkan jawaban yang mengalir di lisan Anda adalah Al-Quran. Semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita kembali bergandengan tangan saat menuju Allah dan mengatakan, ya Allah, inilah ayat yang telah kami hafalkan untuk mendapatkan ridha-Mu, dan mohon bimbing kami mendapatkan kasih sayang-Mu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. La'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.